Yang wajib dari hujan adalah basah, yang wajib dari basah adalah tanah, yang wajib dari tanah adalah hutan, yang wajib dari hutan adalah tanam, yang wajib dari tanam adalah tekad, yang wajib dari tekad adalah hati, yang wajib dari hati adalah kata, yang wajib dari kata adalah tanya, yang wajib dari tanya adalah kita, yang wajib dari kita adalah cinta, yang wajib dari cinta adalah mesra, yang wajib dari mesra adalah rasa, yang wajib dari rasa adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah